وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، وبعد أن تعيض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت ضرا فاغترب. Ya, wabagdaan. Wabagdaan, wau sinap berada roh, bangdik biu ketipada tiung roh, an roh leh posibelak roh, bangdu roh terat roh, ma roh menilai posibelak roh, angka azar majur mukari biu ketipada ti, bukit kilonok, sampai usirah. Karena ibu kami dihi, jadi rumus kadirun dihi jawazan tapi ibu kuat. Jauh kila takwi duma. Wajumlah lima hari rohim khobar mutara. Kami tni tak ujar zaid mitu khobar mutara mahbub. Jadi ibu dari kami tu. Amma anta baron faktari. Amma an masyariah al-mudaramah bima al-zabidah ma'awad biha anggarakan al-mahdubah anta mirun mufasilun marunia al-fati bima alwi rohim isim kana al-mahdubah barwan khabar kana al-mahdubah mansuh fa tashbihan berabishar tarik fi'lu amat mani ala sukun panjuru domir mustadirun di hujuban bagi huruf anta. Ya, ya, mana bait, mana bait. Dan pergantian ma dari kana yang dibuang setelah an itu diberlakukan. Semisal contoh amma anta dorong faktor adapun karena engkau orang baik maka berkanlah. Ya, وبعد أن تعويض ما عنها ارتكب كمثل أما أنت ضرا فاقترب. يا ربنا جلس يا حاجة سجد دي تدي عنها itu متعلقnya dengan تعويض bukan dengan ارتكب. Lihat dari maknanya تعويض ما عنها penggantian ما dari, ya kan, penggantian ما dari kana setelah an itu ارتكب dilakukan. Jadi anha ini jarun wa majrur muta'alliq bi ta'wid. Dia masar, fihi makna fi'il. Penggantian ma dari kana setelah an itu dilakukan, urtukib. Ya, kamithli amma anta baron faqtarib. Ya, seperti amma anta baron faqtarib. Ya. Asalnya bagaimana ini? Yang paling asalnya yang awal ungkapan ini amma anta baron faqtarib. Ya, iqtarib, ya, li an kunta baron. Kemudian ya, didahulukan illahnya dari ma'lulnya sehingga dikatakan li an kunta barran iqtarib. Setelah itu ya, dibuang apanya? Lamnya, ya. Lamnya dibuang. Ya, karena pembuangan lam sebelum an dan an al-masdariyah itu muttarib. Setelah itu ditambahkan apa? Fa'nya bersama ma'lulnya. Ya, sehingga jadinya apa itu? Ya, an kunta baron faktarib. Kemudian setelah itu dibuang apa? Kananya. Ya, setelah itu digantikan dengan ma. Setelah itu didughamkan antara an dengan ma sehingga jadilah amma anta baron faktarib. Kenapa ditambahkan fa? Hah? Tashbihan bi jawab syarat. Karena litaratubi ma ba'dahu lima qoblah. Karena setelahnya itu dihasilkan dengan sebab yang sebelumnya. Ya. Jelas ya ini insyaallah. Ba'da an ta'idu ma'an hartukib kamithli amma anta barun faqtarib. Bagaimana ini? Apakah isim kananya ketiga itu dihususkan berupa dhamir untuk mukhatab atau juga mencakup selainnya dari dhamair dan juga isim dhahir. Fi khilaf. Adapun yang didengar dari kalamnya Arab bagaimana? Ya, urudu ismi kana yaitu dhamiran mukhataba dalam bentuk dhamir mukhatab. Adapun secara qiyas katanya bagaimana? Bisa dikiaskan yang selainnya. Cuma karena orang Arab tidak menggunakan seperti itu ya, ya lebih aslam, lebih selamat kita tidak gunakan. Kecuali kalau memang ya si bawai menukilkan contoh yang berdatangan dari mereka orang Arab. Ini jelas ya. Wa ba'da an ta'idu ma'an hartukib kamitli amma anta maran taqtarib. Dari sini coba disimpulkan yang berkait dengan pembuangan kana ada berapa macam? Ada berapa macam pembuangan yang berkait dengan kana dan isimnya serta khabarnya? Ada 4 ya. Yang pertama, yang dibuang apa saja? Yang pertama sesuai dengan urutan, membuang kana dan isimnya. Contohnya in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Yang kedua, membuang kana dengan apa? Khabarnya. Tersisa isimnya saja. Contohnya masih serupa, yaitu dengan dikatakan apa? In khairun fa khairan wa in syarrun fa syarrun. Kemudian yang berikutnya apa? Membuang apa? Membuang kananya saja. Para contoh, amma anta barun faqtarib. Ini buang kananya saja. Yang keempat, yang dibuang ya semuanya dibuang. Ya, kananya, isimnya dan juga khabarnya. Ya. Seperti pada contoh apa? If'al hadha imma la. If'al hadha imma la. Ya, takdirnya apa? If'al hadha in kunta la taf'alu ghayrah. Ya, maknya menggantikan apa? Kana. Ya. Kemudian la-nya menafikan apa? Khabar yang mahdhuf. If'al hadha imma la. Yani takdirnya if'al hadha in kunta la taf'alu ghayrahu. Ya. Jika pada potongan ucapan menyair min ghona min imma la. La an law anna nuqan laki au jimalan au thullatan min ghanamin imma la. Berarti ada 4 ya yang berkait dengan pembuangan kana, isim dan khabarnya. Ya, yang pertama yang dibuang kana dengan apa? Isimnya, kemudian kana dengan khabarnya, kemudian kananya saja, kemudian dibuang semuanya. Kemudian wa min mudhari'in li kana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadfun maltuzim. Wa min jarun wa majrun muta'alliq bi tuhdhaf al-ati li kana jarun wa majrun muta'alliq bi mahdhuf sifah li mudhari' munjazim sifah thaniyah المضارع تحذف في المضارع مغير صيغة نون نون نائب فاعل وهو حذف ملتزم وهو مبتدأ حذف خبر ما النافية ملتزم belum mab mughayyir siwa wa na'ibu fa'ilihi dhamir mustatir fihi jawaz taqdiruhu huwa ya'ud ila hadf wal jumlah min qultuzim wa na'ibu fa'il wa na'ibul fa'il fi mahalli raf'in sifah li hadf. Ya, makna al-bait dan dibuangnya nun dari yang dibuangnya dibuangnya kana yang jazm dan itu adalah pembuangan yang tidak harus Ya. Nun buang. Wa min mudhari'in li kana munjazim tuhdhafu nunun wa huwa hadzun maltuzim. Ya, i'rabnya jelas ya. Min mudhari' jar wa majrur, muta'alliqnya dengan tuhdhafu al-ati. Kemudian li kana ini jar wa majrur, datang setelah yang nakirah mudhari', maka dia di'rab sebagai na'at atau sifat. Kemudian munjazim sifatun tsaniyah li mudhari'. Tadi wa huwa wa lil sinaf. Huwanya mubtada. Ya, maknanya wadih jelas. Nun dibuang. Nun dibuang dari fi'il mudhari'nya kana yang munjazim, yang majzum. Dan itu adalah pembuangan yang tidak harus, yakni sifatnya apa? Jawaz. Bagaimana syarat-syarat bolehnya dibuang nun dari mudhari'nya kana yang majzum? Syarat-syaratnya. Yang pertama, fi'ilnya mudhari', ya. Kemudian yang kedua, setelahnya fi'il mudhari' yang majzum, ya. Kemudian setelahnya, setelahnya bukan huruf yang sukun. Terus bukan pula, bukan pula huruf yang berharokat. Ya, terus lanjutkan. Bukan sukun, bukan pula huruf yang berharokat, tapi dia dalam bentuk dhamir muttasil. Iya. Contohnya apa? Dalam ayat hah? Wa lam aku baghiya. Banyak loh contohnya. Adapun kalau syarat salah satu syaratnya hilang, seperti setelahnya, setelah nun yang sukun ini adalah sukun pula, bagaimana? Ya, ada khilaf sebagian, seperti siapa? Sibawai melarang untuk membuang nunnya. Dan yang lain seperti Yunus membolehkan. Contohnya apa? Ya, lam yakul ladzina kafaru quri'a syadzan lam yakul ladzina kafaru min ahli alkitab. Yang masyhur, lam yakunil ladzina kafaru min ahli alkitab. Kemudian kalau setelahnya huruf yang berharokat tapi dhamir muttasil, bagaimana? Tidak dihapus. Ya, tidak boleh dibuang nunnya. Seperti dalam contoh qauli Rasul alaihi salatu wasalam, in yakunhu falan tusallata alaihi. Terus wa illa yakunhu fala khaira laka fi qatli. Jelas insyaallah ya. Jadi dibuangnya ini untuk apa? Takhfif. Terjadi di situ pembuangan dua huruf ya. Pertama huruf illa ini buang wawu li takhallus min iltiqai sakinah ini, yang kedua pembuangan nun. Kenapa dibuang? Li kasrati al isti'mal. Nah itu. Jadi antum hafal ya, orang yang faham terus makna tadi yang kita jelaskan sudah faham. Ya. Bisa Jafar? Faham? Ya, seperti itu yang merujaknya. Kalau yang kurang jelas, ya di tanyakan. Syawahid yang perlu dihafal, dihafal. Baik, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Faslun fi ma wala walata wa in al musyabbahati bilaysa. Fasal tentang ma, ya, la, lata, kemudian in yang diserupakan dengan laisa. In yang diserupakan dengan laisa dalam hal amalan. Disebutkan dalam catatan kaki nomor 1. Qala al-Ashmuni innama syubbihat hadhihi bilaisa fil amal, hanyalah huruf-huruf ini ma, la, lata, in diserupakan dengan laisa dalam amalan, limusyabahatiha iyaha fil makna, karena huruf-huruf tadi serupa dengan laisa dalam hal makna. Wa innama ufridat an babi kana liannaha hurufun wa tilka af'alun, dan hanyalah pembahasan huruf-huruf ini ma, la, lata, dan in disendirikan, apa, ufridat, dipisahkan dari pembahasan kana sendirikan dia, tidak digabungkan dengan pembahasan kana, karena li'anna huruf, karena ini semua ma'la dan lata, kemudian in adalah huruf, wa tilka sedangkan di sana laisa itu af'al, adalah fi'il-fi'il, tidak digabungkan bersama kana sebagaimana laisa. Kenapa? Karena itu pembahasannya tentang fi'il-fi'il, sedangkan di sini pembahasannya tentang apa? Huruf-huruf. Baik, kita masuk ke ucapan an-nazim al-musannif rahimahullah ta'ala. I'mal laysa u'milat ma duna in ma'a baqan nafi wa tartibin zukin wa sabq harfi jarrin aw dhurfin kama bi anta ma'niyan ajaza al-ulama. I'mala laysa, i'mala maf'ul mutlaq dari u'mila, maf'ul mutlaq yang muqaddam. I'mala laysa, seperti amalannya laysa. U'milat ma diamalkan. Susunan aslinya bagaimana? U'milat ma i'mala laysa. Ma diamalkan seperti amalannya laysa. Yaitu apa? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Tapi dengan syarat-syaratnya tidak mutlak. Ya. Ada khilaf ya terkait dengan ma ini. Apakah dia beramal seperti amalannya laysa ataupun tidak? Adapun orang-orang Tamimi, orang-orang apa? Tamim, Bani Tamim, mereka berpendapat bahwasanya ma tidak beramal. Ya, kenapa? Karena ma adalah huruf yang musytarak. Musytarak, dia masuk ke isim, bisa masuk ke fi'il. Secara kias madhab mereka ya pas gitu. Karena keumuman ya, dari huruf-huruf yang dia musytarak itu tidak beramal. Ya, tapi ternyata datang dari kalamul Arab beramal. Ma, bahkan datang dari Al-Qur'an maksudnya ma di situ beramal seperti amalnya apa? Laisa. Dan agar ma ini beramal, beliau menyebutkan empat syarat di sini. Dunain, dalam keadaan ma di tanpa in. Ya, duna ini hal dari ma. Dalam keadaan ma ini tanpa in, tanpa diikuti oleh in. Kemudian ma'a baqan nafi, duna dhorof ya, mansub muta'alliq bi mahdhuf, hal dari ma dan dia mudhaf in qusida lafzuh mudhaf ilaih. Kemudian ma'a ini dhorof juga, dhorof apa? Makan juga, dan dia juga sama muta'alliq bi mahdhuf sebagai hal tsani. Boleh hal tsani atau hal tsaniyah dari ma. Ma'a baqan nafi, ini syarat yang kedua, bersamaan dengan tetapnya nafi. Jadi penafian yang ada pada ma tidak terbatalkan. Syarat yang pertama apa tadi? Duna in, tanpa in, tidak diikuti oleh in, ma in tidak ada innya, ma-nya saja. Yang kedua, penafian dengan ma ini tetap, tidak ada yang membatalkan. Kemudian wa tartibin zukin, yang ketiga tertib, urutannya isim dulu kemudian khobarnya. Ya, wa tartibin zukin ini ulim. Wa tartibin zukin, dan tertib urutan yang telah diketahui. Urutan yang telah diketahui itu apa sih? Isim dulu kemudian apa? Khabarnya. Jelas ini? Ya. Ma diamalkan seperti amalannya laisa dalam keadaan tanpa in, dalam keadaan nafiyah dengan ma tetap tidak terbatalkan, dan juga tertibin zukin dengan urutan yang telah diketahui. Wa sabqu harfi jarin aw dhurfin kama bi anta ma'niyan ajazal ulama. Kemudian yang keempat, wa sabqu harfi jarin aw dhurfin kama, ya, huruf jar ataupun dhurf yang mendahului, ya, yang mendahului isim dan juga khabarnya itu ajazal ulama, diperbolehkan oleh ulama. Jadi yang keempat berarti tidak boleh untuk khobarnya mendahului isimnya, kecuali boleh ketika yang mendahului ini adalah apa? Ya, huruf jar ataupun dhorof. Ya, muta'aliqatnya. Muta'aliqatnya apa? Khobar. Sabqa itu mansub sebagai maf'ul bi muqaddam dari apa? Ajaza. Jadi ajaza al-ulama, para ulama ahli nahu membolehkan sabqa harfi jarin aw dhorofin untuk mendahulukan apa, huruf syar ataupun dhorof, ya, dari isim dan dari isimnya. Ataupun kalau khabarnya tidak boleh, ya. Kalau dhorof atau harf ataupun jar majrur yang dia merupakan muta'alliqnya khabar boleh. Seperti ma bi anta ma'niyan. Aslinya apa? Ma bi anta ma'niyan. Ma anta ma'niyan bi. Ma anta ma'niyan bi. Ya. Apa artinya ma anta ma'niyan bi? Tidaklah engkau ma'niyan bi. Ana itu memberikan perhatian kepadaku ya. Ma anta ma'niyan bi. Biasanya dia melazimi apa? Mabni lil majhul, uniya bi. Melazimi mabni lil majhul. Ya, makanya sini ma'niyan kan? Isma maf'ul. Kan? Karena dia melazimi apa? Hah? Sighah mabni lil majhul, uniya bi. Ada di sana sighah-sighah fi'il yang dia melazimi apa? Hah? Naibul fa'il. Di sini aslinya ma anta ma'niyan bi. Didahulukan di sini jar majrur yang dia merupakan apa? Muta'alliqatnya khabar. Dari isimnya boleh ma bi anta ma'niya. Adapun kalau khabarnya yang didahulukan dari isimnya maka tidak boleh. Boleh tapi tidak beramal maknya. Gitu, tidak beramal. Tafaddama fi awwali babi kana. Telah lewat pada pembahasan babnya kana dan akhwatnya kana. Anna nawasikh al-ibtida tanqasimu ila af'alin wa huruf. Bahwasanya nawasikh al-ibtida terbagi kepada dua bagian. Yang pertama fi'il-fi'il dan yang kedua huruf-huruf. Ya. Atau mananya teman-teman yang bukan kau yang saya maksud itu. Coba dicek lagi nanti ya. Wa sabaqal kalamu ala kana wa akhwatiha, dan telah lewat pembahasan tentang kana dan akhwatnya. Wa hiya min al af'alin nasikhah, dan dia termasuk fi'il-fi'il yang nasikhah. Asaitil kalamu ala al-baqi, dan akan datang pembahasan tentang sisanya. Tentang sisanya masih ada. Dari nawasikh ini masih ada. وذكر المصنف في هذا الفصل من الحروف الناسخة قسما يعمل عمل كان وهو ما ولا ولات وإن. Dan musannif menyebutkan dalam fasal ini huruf-huruf yang nasikhah. Musannif menyebutkan fi hadha al-fasl, pada fasal ini min al-huruf an-nasikhah, dari huruf-huruf yang nasikhah qisman, satu macam yang ya'malu 'amala kana, beramal seperti amalannya kana, wa huwa ma wala wala ta wa in. Amma ma, adapun ma satu-satu di sini dijelaskan oleh syarih sesuai dengan urutannya ya. Amma ma fa lughatu Bani Tamim annaha la ta'malu syai'a, adapun ma maka lughahnya Bani Tamim bahwasanya ma di situ tidaklah beramal sama sekali. Ya fa taqulu ma zaidun qa'imun, berarti i'rabnya jelas. Ma apa nafiyah saja, zaidun mubtada, qa'imun sebagai apa? Khabar, mubtada khabar i'rabnya. Ya sama seperti hal zaidun qa'imun. Ya. Tidak beramal. Kenapa? Karena musyarat. Ya. Marfu'un bil ibtida, maka zaidun fa zaidun marfu'un bil ibtida, zaid marfu' bil ibtida wa qa'im khabaruh. Wala amala lima fi syai'in minhuma, tidak ada amalan bagi ma pada satu pun dari keduanya ya, pada isim dan khabarnya. Kenapa demikian? Wa dzalika li anna ma harfun la yahtas, karena ma adalah huruf yang tidak khusus masuk kepada isim ataupun kepada fi'il ya. Ghalib kebiasaan dari huruf yang ghair mukhtas itu tidak beramal, umumnya demikian. Ya, seperti hal, ya kan? Hal qama zaidun, hal zaidun qaimun, enggak beramal. Mukhtas apa? Mushtarak. Kalau yang mukhtas biasanya beramal, enggak mesti juga sih. Tapi umumnya kalau mukhtas apa? Beramal. Seperti fi, kemudian juga lam. Lidukhulil ismi, lidukhulihi 'ala al-ismi, Kenapa dia ghairu mukhtas? Karena dia bisa masuk ke isim, contoh ma zaidun qa'im wa 'ala al-fi'li, dan juga bisa masuk kepada fi'il. Nahwu ma yaqumu zaidun. Wa la yakhtas fa haqquhu an la ya'mal, wa ma la yakhtas fa haqquhu an la ya'mal. Maka ma adalah huruf yang ghairu mukhtas, tidak khusus, tidak terkhususkan. Maka haknya huruf yang ghairu mukhtas itu tidak beramal. Secara kias ya pas gitu. Cuma kenyataannya prakteknya al-Arab mengamalkannya. Ya, kalah kiasnya. Ya. Walughatu ahli al-Hijaz, lughahnya ahli al-Hijaz adalah i'maluha, mengamalkan ma, ka'amali laisa, seperti amalannya laisa. Kenapa? Ada alasan juga. Ya, mereka ahli al-Hijaz yang mengamalkannya ini. Li syabahiha biha fi annaha linafi al-hali 'inda al-itlaq. Karena keserupaan ma dengan laisa dalam hal bahwasanya ma linafi al-hal, untuk menafikan al-hal waktu sekarang. Untuk penafian di waktu sekarang, 'inda al-itlaq ketika dimutlakan, tidak ada di sana keterangan waktu untuk masa yang telah lampau ataupun yang akan datang. Sebagaimana laisa pun demikian, ya kan? Jadi kalau penafian dengan ma secara mutlak, maka ini maksud dengan penafian adalah apa? Nafyu apa? Al-fi'l fi al-hal. Ya, nafyu al-hadats fi al-hal. Sebagaimana apa? Laisa. Ya. Karena ada kesamaan. Ya. Kebiasaan mereka orang Arab memberikan hukum ya bagi sesuatu, hukum yang ada pada sesuatu yang lain karena dia menyerupai sesuatu yang lain itu. Itu sering. Fayarfa'una biha al-isma, sehingga mereka merafakkan dengan ma isim. Wa yansibuna biha al-khabar, dan menasabkan dengannya khabar. Contoh ma zaidun qa'ima. I'rabnya berarti apa? Ma nafiyah hijaziyah. Ta'mal 'amala laisa. Tarfa'u al-isma wa tansibul khabar gitu. Kemudian zaidun berarti apa? Ismu ma al-hijaziyah marfu' wa 'alamat rafi' dhammah, qa'iman khabar ma nafiyah hijaziyah mansub wa 'alamat nasbi fathah. Qala Allah ta'ala, syaitnya tidak tanggung-tanggung, ada dalam Al-Qur'an. Ma hadza bashara. Ya, ma hadza bashara. Hadza itu pada mahalnya rafa' sebagai isimnya ma, bashara khabar ma mansub. Juga dalam ayat yang lain, ma hunna ummahatihim. Hunna di sini pada mahalnya apa? Rafa sebagai isim ma nafiyah hijaziyah, ummahatihim khabar ma nafiyah hijaziyah mansub wa alamat nasbihi kasra niyabatan 'anil fathah li'annahu apa? Mimma jumi'a bi alifin wa ta. Itu aja lebih selamat ya. Li'annahu mimma jumi'a bi alifin wa ta, ya terserah enggak apa-apa kalau untuk begitu. La nushaha fil silah. Wa qala asy-sya'ir, berkata penyairnya, abna'uha mutakannifuna abahum haniqus suduri wa ma humu auladaha. Mana di sini syairnya? Wa ma humu auladaha. Abna'uha anak-anaknya, mutakannifuna abahum mengelilingi ya bapak mereka. Haniqus sudur, dalam keadaan dada-dada mereka ya. Haniqus sudur itu apa? Marah ya. Al-ghayz. Haniqus sudur, dada-dada mereka marah ya. Ada enggak di situ penjelasan makna bete? Hani usulul khabar yang kedua. Ya. Khabar yang pertama mana? Mutakannifun. Ya. Abna'uha anak-anaknya, mutakannifun abahum mengelilingi bapak mereka. Hani usudur, dalam keadaan hati-hatinya, hati-hati mereka marah. Dada-dada mereka murka. Wa ma humu auladaha. Ya, mereka bukanlah anak-anak dari perempuan itu. Wa ma humu auladaha, itu syaitnya. Hai itu. Jadi ada khilaf terkait dengan ma ini, nafiyah. Ya. Kalau antum katakan pada contoh ma zaidun qaim, dikatakan ma tamimiyah la ta'mal, ya, enggak apa-apa. Jadi ma nafiyah beramal atau tidak, ada khilaf. Inda tamimiyin la ta'mal, inda al-hijazin ta'mal, ya bisyuruti, ya dengan syarat-syaratnya. Lakin la ta'malu indahum illa bisyurutin sittatin dzakaral musannifu minha arba'atan. Tapi makna fi ini ya, tidaklah beramal menurut mereka al-hijaziyin kecuali dengan syarat-syarat yang enam. Jadi ada syarat-syaratnya ya, karena ia menyelisih qiyas maka ada syarat-syaratnya. Dzakaral musannifu minha arba'ah, al-musannif menyebutkan empat syaratnya, di antaranya al-awwalu ya, alla yuzada ba'daha in, tidak ditambahkan setelahnya ma, tidak ditambahkan setelah ma in, tidak ditambahkan in setelah ma. Ayo. Fa in zidat, kalau ditambahkan setelah ma in maka batala amaluha, batallah apa amalannya ma. Lihat catatan kaki nomor 3. Idza kanat ma al-hijaziyatu ta'malu 'amala laysa fanaqdu 'amaliha bi in az-za'ida sababuhu anna in az-za'idata la ta'ti 'aqiba laysa asla. Fa idza u'milat ma al-matluwata bi in az-za'ida imtana'a tashbihuha bi laysa. Jadi sebelumnya antum harus ingat bahwasanya ma hijaziyah ini diamalkan karena apa? Keserupaannya dengan apa? Laysa. Ya. Jadi ketika dikasih in itu hilang serupaannya dengan laisa, karena laisa tidak bisa diikuti apa in kan. Idza kanat ma al hijaziyah ta'mal amala laisa, apabila ma al hijaziyah beramal seperti amalannya laisa ya, maka fanaqdu amaliha, membatalkan amalannya ma al hijaziyah dengan sebab masuknya in az-zaidah. Sebabnya adalah bahwasanya in az-zaidah tidak bisa datang setelah laisa sama sekali. Kalau ini setelah ma bisa, berarti dia ketika itu keserupaannya dengan laisa sudah hilang. Ya tentunya konsekuensinya ketika keserupaannya dengan laisa hilang, ya jangan beramal dong. Kamu kan beramal karena mirip saya kan. Ketika kamu menerima in datang, wah diterima saja, udah kamu tidak mirip lagi. Silakan diterima tapi jangan beramal seperti amalan saya ya, gitu. Faham itu? Fa idza u'milat ma, apabila diamalkan, seandainya diamalkan ma'al matluwah, ma' yang diikuti oleh in az-zaidah, maka ketika itu sudah hilang serupanya dengan laisa, sehingga jangan diamalkan. Contoh ma'in zaidun qa'imun, untuk apa ditambahkan di sini in? Taukid. Ma'in zaidun qa'im, zaid tidak sama sekali tidak sedang berdiri sama sekali, zaid sama sekali tidak sedang berdiri. Ma'in zaidun qa'imun di Arab ma' apa? Hah? Nafiyah ya, mulghah di jaziyah tapi mulghah di lughah, jadi diamalkan ya. Ini di sini apa? Zaidah li taukid, zaidun mubtada, qaim khabar bi raf'i qaim, dengan merafakan qaim. Wala yajuzu nasbuh, tidak boleh dinasobkan qaimnya dengan dikatakan ma'in zaidun qaiman, tidak boleh, meskipun ada saja yang membolehkan. Wa ajaza dhalika ba'duhum, sebagian ada yang membolehkan itu ya. Lihat, tapi dibantah oleh jumhur ya. Lihat catatan kaki lagi nomor 1. Ajaza Ya'qub ibnu Sikit i'mala ma amala laysa ma'a ziyadati in ba'daha. Ya'qub ibnu Sikit membolehkan untuk mengamalkan ma seperti amalannya laysa ma'a ziyadati in ba'daha, meskipun ditambahkan in setelahnya. Wastadalla ala dhalika biqawli syair, beliau berdalil atas pendapatnya dengan ucapan asy-syair, Bani Hudanata ma in antum zahaba wala sarifan walakin antumul khazaf. Ini saling mencemooh menghina. Tajam biasanya kalau dengan syair itu, cemoohan hinaan itu. Wahai Bani Hudanah, kalian bukanlah emas, bukan pula perak. Hanya saja kalian ini tembikar. Cercaan sini. Syairnya di sini mana? Hah? Ma in antum zahaba, diamalkan maknya. Padahal ditambahkan setelahnya apa? In. Wa za'ama anna riwayata bin nasab, liyau ibnu Sikit menyangka bahwasanya riwayat dari bait ini adalah dengan nasabnya zahaba dan sorifa. Wa anna ma nafiyah, dan bahwasanya maknya adalah nafiyah. Wa antum, dan antum ismuha, wa zahaban khabaruha. itu persangkaan beliau. Wa jumhurul ulama'i yarawnahu, sedangkan jumhur ulama berpandangan bahwasanya ma in antum zahab, berpendapat bahwasanya riwayat yang benar dengan rafa'nya zahab, ma in antum zahabun bi rafa' ala ihmali ma, dengan mengihmal ma, mahjaziyah muhmalah ya, bisa dikatakan demikian. Wa ma taslim wa ma taslimi sihhati riwayati bin nasbi fa inna la naslam fa inna la nusallim anna inna zaidah walakinnaha nafiyah muakkidah linafi ma ya. Wa ma taslimi, taralah kita menerima iya sihhati riwayah, kebenaran riwayat itu dengan nasab, maka fa inna la nusallim, maka kita tidak terima bahwasanya in di situ zaidah. Jadi innya bukan zaidah, walakinnaha nafiyah, tapi in yang setelahnya nafiyah, didatangkan untuk muakkidah, mentaukidi, menguatkan penafian yang pertama. Jadi kalau innya adalah nafiyah, maka tidak membatalkan apa? Innya adalah nafiyah untuk muakkidah, mentaukid penafian yang pertama, maka itu tidak membatalkan apa? Amalannya apa? Ma. Ya. Kalau jadi jawabannya gimana? Boleh tidak? Kata Yaqub Ibn Sikit, boleh. Syahidnya di sini. Yang benar ada syahid enggak di situ? Tidak ada syahid ya. Tidak ada syahid. Kenapa? Jawabannya karena riwayatnya yang benar dengan rafa. Taruhlah dianggap benar riwayat dengan nasab, maka itu pun tidak ada syahid padanya. Ya, yaitu bahwasanya ma diikuti oleh in zaidah beramal. Tidak ada. Ya, ma-nya benar beramal, tapi innya bukan in zaidah, tapi apa? In nafiyah muakkidah gitu. Selesai. Paham ini? Kalau ada yang belum paham, ya ditanyakan. Jadi antum menjalani jalan ilmu bukan hanya sekedar melangkahkan kaki, persiapan belajar, tapi juga maknawinya dikerjakan, berupaya memahami iya dengan baik, menyimak dengan baik. Atsani yang kedua, itu syarat yang kedua dari beramalnya apa? Ma. Alla yuntaqadu an-nafyu bi illa, agar penafiannya tidak terbatalkan, tidak dibatalkan oleh illa. Jadi kalau masuk illa, penafiannya terbatalkan. Nafyu nafyi jadinya apa? Itsbat. Contoh ma zaidun illa qa'imun. Iya. Tidaklah Zaid kecuali dia berdiri. Berdiri tidak? Ya berdiri, bahkan dia dihasar dengan illa ini. Awalnya ketika dikatakan ma zaidun qa'imun, penafian bukan ini. Zaid tidak sedang berdiri, penafian. Dikasih illa ma zaidun illa qa'im. Tidaklah Zaid kecuali, tidaklah Zaid kecuali dia sedang berdiri. Berdiri tidak? Ya berdiri. Iya. Jangan bingung ya. Fala yajuzu nasbu qa'im, maka tidak boleh menasabkan qa'im. Wa kaqawlihi ta'ala, juga di antara contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, ma antum illa basharun mithluna, ma antum illa basharun. Tuh. Jadi maknanya di sini hijaziyah yang muhmalah. Iya. Atau dikatakan nafiyah saja. Ya. Antum mubtada illa di sini apa? Ada tulis istitsna yang mulghah. Kenapa mulghah? Istitsnanya istitsna apa ini? Hah? Mufarragh. Kenapa? Karena sebelumnya adalah kalam yang apa? Naqis. Kalau naqis mesti apa? Manfi. Atau didahului oleh syibun nafi. Masih ingat enggak bahasan itu? Ya. Maka basyaru di Arab sesuai dengan apa yang dituntut oleh sebelumnya. Yang dituntut oleh antum sebagai mubtada butuhnya kepada apa? Khabar. Basyarun adalah apa? Khabar. Mithluna i'rab sebagai apa? Ma'at bagi basyar. Kok bisa? Dia padahal didhofahkan kepada nakirul. Hah? Jawabannya mithl ini adalah diantara kalimat yang mutawaghil fil ibham. Meskipun dia didhofahkan kepada a'raful ma'arif, tetap mubham, tetap nakiro, sehingga dia datang sebagai sifat. Illa basyarun mitluna, makanya terjemahannya tidaklah kalian ini melainkan manusia yang semisal kita, yang wa qawlihi wa ma ana illa nadhir, wa ma ana illa nadhir, ini jelas ya, ya romnya jelas ya. khilafan liman ajazah. Ya. Berbeda halnya dengan yang membolehkannya. Khilafan i'rabnya apa maksud antum? Pernah baca Qatrun Nadha itu? Hah? Ada kan di situ? Apa i'rabnya? Sebagai apa mansub khilafan? Apa? Iya. Bisa maful ajli. Ya. Terus apa lagi? Ya, khilafan untuk menyelisih liman ajazah. Maful mutlaq sih enggak? Ya bisa ukhalifu khilafan atau hal juga aqulu zalika khilafan. Aku mengatakan demikian khilafan dalam rangka mukhalifan takdirnya menyelisih orang yang membolehkannya. Al-thalis yang ketiga, syarat yang ketiga dari apa? Peramalnya ma' al-hijaziyah. Alla yataqaddama khabaruha ala ismiha wa huwa ghairu dharfin wala jarin wa majrur. Agar khabarnya ma' tidak mendahului isimnya. Wa huwa ghairu dharfin, dalam keadaan ya, khabarnya bukan dharf, bukan pula jar majrur. Saya ulangi, syarat yang ketiga adalah apa? Agar khobarnya tidak mendahului isimnya. Dalam keadaan khobarnya bukan berbentuk dorf atau jar majrur. Fa'in taqaddama wajaba raf'uh. Adapun kalau khobarnya mendahului isimnya, maka wajib untuk khobarnya dirafakan. Dan wajib maknya untuk diihmal, tidak diamalkan. Contoh, maqa'imun zaidun. Ya, maqa'imun zaidun. Qa'im. Khabar muqaddam Zaidun mubtada muakhar. Fala taqul, maka tidak boleh kamu katakan ma qa'iman Zaidun. Wa fi dzalika khilaf, dan dalam hal ini ada khilaf disebutkan oleh Suyuti dalam Hamul Hawami' itu syarahnya. Disebutkan pendapat yang membolehkan. Masing-masing tadi yang enggak boleh ada saja yang membolehkannya. Tapi yang masyhur demikian. Ya, lihat catatan yang nomor 3. ذهب بعض النحاة الى انه يجوز اعمال ما اعمال ليس مع تقدم خبرها على اسمها. Sebagian ahli nahwu berpendapat bahwasanya boleh untuk mengamalkan ma seperti amalnya laisa meskipun khabarnya mendahului isimnya, dan mereka berdalil dengan ucapannya Al-Farazdaq, fa asbahu qad a'ada Allah ni'matahum idhum quraish wa idma mithluhum bashar. Ya, jadilah mereka ya qad a'ada Allah ni'matahum, telah Allah kembalikan nikmatan kepada mereka karena mereka adalah orang Quraisy yang mulia. Wa idma mithluhum, wa idma mithlahum bashar, dan dikarenakan juga ya basharun mithlahum, mereka adalah manusia semisal mereka. Wa idma basharun, karena tidak ada manusia yang semisal mereka in Quraisy. Wa idma mithlahum bashar, aslinya wa idma basharu basharun mithlahum, karena tidak ada manusia yang seperti mereka Quraisy. Qalu, kata mereka, ma nafiyah amila amala laysa. Iya. Wa mithla khabaruha, dan mithla khabaruha muqaddam mansub wa dhamir, dan dhamirnya mudhaf ilayhi, wa bashar ismuha ta'akhkhara an khabariha. Wa za'amu, dan mereka menyangka bahwasanya an riwayah binasbi mithla, bahwasanya riwayah dengan nasabkan mithla. Lihat, wal jumhur ya'bauna dhalik, tapi jumhur ya menolak. Ya. Hal itu tidak menerimanya. Wala yuqirruna hadza al-istishhad, dan tidak menetapkan, tidak membenarkan istishhad ini, pendalilan ini dengan bait ini. Walahum fir raddi ala hadza al-bait thalathatu awjuh, dan mereka dalam membantah bait ini bisa dengan tiga sisi, adalah dengan tiga sisi. Di antaranya yang pertama, inkaru ar-riwayati binasbi misal, mengingkari riwayat dengan menasabkan misal, mislahu, yang betul misluhu, kata jumhur. Bal riwayatu indahum bi raf'ihi ala annahu khabarun muqaddam wa bashar mubtada muakhkhar. Selesai. Yang kedua, annahu ala fardhi taslimi nasbi mithla, kalau dianggap bahwasanya diterima ya riwayat yang menasabkan mithl, fa inna sya'ira, maka sesungguhnya penyair qad akhta'a fi hadha, keliru dalam masalah ini. Wasirru fi dhalik, kok bisa penyairnya keliru? Ya, rahasianya adalah katanya wasirru fi dhalikal khata', rahasia dari kesalahan penyair di sini adalah annahu tamimiyun. Penyairnya Farazak ini tamimi, bukan hijazi. Ya. Wa arada an yatakallama bi lughati ahli al-Hijaz. Dia ingin berbicara dengan bahasanya ahli al-Hijaz. Bagaimana bahasanya ahli al-Hijaz terkait dengan ma? Mengamalkan ma. Iya kan? Ma seperti amalannya laisa. Ya dikira oleh orang-orang Tamimi kalau kita gunakan bahasanya orang Hijaz diamalkan secara mutlak gitu. Adapun kalau orang Tamim tidak mengamalkan kan? Ya, ini orang Tamim mau menggunakan lughahnya ahli al-Hijaz. Ya. Cuma belum belajar sama orang-orang Hijaznya. Wa arada an yatakallama bi lughati ahli al-Hijaz falam ya'rif, kemudian dia tidak tahu annahum la yu'miluna ma ya idza taqaddama al-khabaru 'ala al-ismi. Dia tidak tahu bahwasanya mereka orang-orang Hijaz tidak mengamalkan ma apabila khabarnya mendahului isim. Ya, tadi belum kursus dulu sama orang-orang Hijaz. Ya. Wala'allahu wajada khabara laysa qad ja'a mutaqaddiman 'ala ismiha. Bisa jadi, ya. Menurut dia, ya. Wala'allahu wajada, dan bisa jadi dia mendapati khabarnya laysa telah mendahului isimnya. Ini khabarnya dari maknanya kelihatan ini khabar gitu. Oh, berarti ini khabarnya mendahului apa? Isimnya. Ya sudah, saya mau gunakan bahasanya orang Hijaz. Saya nasabkan saja gitu. Fatawahama anna ma likawniha bima'na laysa tu'ta hukmuha. Ya. Dan dia mengira bahwasanya ma karena dia beramal seperti amalannya laysa maka tu'ta diberikan kepada ma tadi hukmaha. Ya, hukumnya apa? Laysa. Walam yaltafit, dan dia tidak melihat kepada bahwasanya ma adalah far'un, cabang dari laysa dalam amalan. Wa annal far'a, dan bahasanya far' laisa fi quwwatil asal, tidak sekuat asalnya. Kalau laisa boleh tidak khabarnya didahulukan dari isimnya? Boleh. Ya, ini asal dia. Laisa Zaidun qa'iman, laisa qa'iman Zaidun boleh. Tapi yang bercabang dari laisa ma boleh tidak? Tidak mampu. Ya, tidak mampu, tidak kuat. Ya. Itu jawabannya enggak? Dua. Ya. Jawaban yang ketiga, salamna, masya Allah ini. Salamna anna riwayata kama yadhkurun. Kita terima bahasanya riwayatnya sebagaimana yang mereka sebutkan, yaitu dengan apa? Menasabkan mithla. Dan juga kita terima bahasanya asyair lam yufti, penyair tidak salah, betul dia. Walakinna lanusallim, tapi kita tidak menerima anna mithla, bahasanya mithla mansubun, bahasanya dia mansub. Tidak, loh, fathah bukan mansub? Bukan. Bal huwa mabniun ala al-fathi, bahkan dia mabni di atas fathah. Fi mahalli raf'in, pada mahalli raf' khabar muqaddam. Wa bashar mubtada, dan basharnya mubtada muakhir. Wa innama, lantas bagaimana? Apa alasannya yang menjadikan mithla itu mabni? Sudah sempat kita ini singgung sebelumnya ya. Apa itu baitnya? Hah? Fa mithla, fa mithla ma ba'da masifami, wa mitla madha ba'da masifami, ya kan? Aw man idza lam tulghafil kalami, sempat situ kan. Wa innama buniyat mithl, hanyalah mithla dimabnikan di atas fathah, li annaha iktasabatil bina'a minal mudhaf ilaih, karena dia menghasilkan bina dari mudhaf ilaihnya. Mudhaf ilaihnya mabni, maka dia pun ikut mabni. Ya. Wajaza dzalikal bina' wa lam yajib, dan bina'nya ini sifatnya jaiz bukan wajib. Walihada syawahidu katsirah, dalam hal ini ada pendukung-pendukung yang banyak. Di antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, innahu lahaqqum mithla ma annakum tantiqun. Ya, mithla di situ mithla ma. Ya. Mahalnya apa mithla? Rafa dia. Ya. Sebagai apa? Sifat dari hak kan? Innahu lahaqqun. Hak ya, seperti yang kalian ucapkan. Famithl, maka mithl dalam ayat ini yang mulia sifat, sifat bagi hak. Ya. Ma anna haqqa marfu', padahal haqqa di situ marfu' wa mithl maftuh, fa wajaba an yakuna mabniyan 'ala al-fathhi fi mahalli rafa', maka dia wajib untuk mabni di atas fathah pada mahalnya rafa, ya kan? Mithla, aduh. Ini dia tidak boleh kita iras sebagai hal. Kenapa? Karena dia datang setelah apa? Karena mithla kan mutawaghil fil ibham tadi kan? Iya kan? Yang pertama itu. Yang kemudian lihat kalau hal, ya hal juga sama ya itu. Cuma sebelumnya hak nakirah kan. Kalau hal kan sahibnya harus apa? Hah? Oh, jangan ngantuk ini. Kalau ngantuk speakernya kerasin lagi. Biar kaget juga ya. Kalau speakernya kurang keras. Hak itu kan nakirah. Kalau hal kan sahibul halnya siapa? Iya, ma'rifah. Wa lam yunakir ghaliban dul hali in lam yata'akhar aw yukhassas aw yabin. Jadi sahibul hal itu ya. Sahibul hal itu harus datang duluan. Iya. Harus ada hal kecuali kalau sahibul halnya nakirah atau yukhassas. Iya, nanti ada bahasanya itu. Nah itu ya, kenapa tidak boleh diurus sebagai hal mitla? Karena hakun suhibnya apa? Ya nakirah. Fa mitla, sudah selesai. Itu syarat yang berapa? Masih? Yang ketiga. Yang pertama tadi apa? Agar tidak ditambahkan selama in zaidah. Jangan sekadar in saja, in zaidah. Yang kedua, agar maknya penafian dengan mak tidak terbatalkan dengan illa. Yang ketiga, agar apa? Khabarnya tidak mendahului isimnya. Ya. Tadi yang pertama alasannya kenapa sih kalau diikuti oleh in zaidah maknya tidak lagi beramal? Jawabannya apa? Ya, keserupaannya dengan laisa sudah hilang karena in tidak bisa masuk ke laisa. Ya. Yang kedua, kenapa sih kalau dimasuki illa jadi tidak beramal? Ya, karena penafiannya sudah hilang. Nafi nafi isbatun. Kemudian yang ketiga, kenapa sih kalau isimnya didahulukan, khabarnya didahulukan dari isimnya, dia tidak beramal? Hah? Karena ketika itu ma lemah untuk bisa beramal. Iya, ketika khabarnya didahulukan. Tidak seperti halnya laisa, dia cabang dari laisa. Asyaratul rabi', syarat yang keempat. Alla yataqaddama ma'mulul khabari 'ala al-ismi wa huwa ghairu dharfin wala jarrin wa majrur. Ha? Oh, loncat ya. Fa in kana ya. Jadi disebutkan apabila khabarnya selain jar, majrur dan dharf, maka ketika didahulukan menjadikan ma ini apa? Muhmalah. Mulghah, tidak beramal. Sekarang kalau khabarnya maknya yang didahulukan itu adalah dharf dan jar majrur, bagaimana? Apakah maknya kuat beramal atau tidak gitu? Fa in kana dharfan aw jaran wa majruran faqaddamtahu. Apabila khabarnya ma nafiyah hijaziyah adalah dharf atau jar wa majrur, kemudian kamu dahulukan khabar ini, faqulta, kemudian kamu katakan ma fi ad-dari zaidun, ma fi ad-dari zaidun wa ma indaka amrun, fa ikhtalafa an-nas, maka manusia, an-nuhat, ahli nahwu berbeda pendapat, fi ma hina idzin, pada ma ketika itu. Ketika apa? Ini kan tanwin menggantikan jumlah. Iya. Ketika apa? Didahulukan khabar yang berupa dharf atau jar majrur dari isimnya. Ada khilaf. Hal hiya amilatun amla, apakah dia ma beramal atau tidak? Ya. Di situ dia ajaza amalaha fi awdhahil masalik. Ibnu Hisham membolehkan beramalnya ma ketika itu di dalam kitab Awdhahil Masalik. Wa dzakara Asyuyuti fi Al-Bahjah Al-Mardiyah anna dhahira itlaqihi huna wujubur raf'i in kana dharfa. Wa kadzalika fi'lun nadhim fi at-tashil wal 'umda wa syarhayhima. وصرح به في الكافية وشرعها مخالفا لابن عصفور. Kemudian kata Asyuti dalam Al-Bahjah, zahir pemutlakan beliau siapa? An-Nadhim di sini adalah wujubur rafa', wajibnya rafa' idza kana dharfa', apabila khabarnya sekalipun khabarnya dharf. Apa ucapan beliau? Hah? I'mala laisa u'milat madunain ma'a baqan nafi wa tartibin sukin. Nah itu juga. Wa tartibin sukin. Ya. Di sini wasabqu harfi jarin aw dharfin kama bi anta ma'nin ajaz al ulama, sebagai ulama ada yang membolehkannya. Nah itu sepertinya beliau tidak memasukkan dirinya ke dalamnya ya. Yang lain ulama ada yang membolehkannya. Tapi beliau sendiri dari sebelumnya tartibin sukin. Ya, ini umum kan, kemudian dikhususkan. Bagaimana kalau khabarnya dharf atau jar majrur? Itu ulama ada yang membolehkan. Yang difahami oleh beliau, ya, zahir kemutlakan beliau di sini adalah wajib rafa' apabila khabarnya dharf sekalipun. Maka dzalika fi'lun nadhim, demikian pula ini perbuat oleh an-nadhim dalam at-tashil dan al-umdah dan syarah keduanya, dan beliau menegaskan di dalam al-kafiyah dan syarahnya dalam keadaan mukhalifan milisihi Ibnu Ashur. Lihat, ya. Faman ja'alaha amilah, siapa yang menjadikan maknya beramal ketika khabar yang berupa dzaraf atau jar majrur ini dahulukan, qala, maka dia berkata inna dzarfa wal jar wal majrura fi mawdhi'i nasbin biha, sesungguhnya dzaraf dan jar majrur pada mahalnya nasab dengan mak tadi. Kalau masalah i'rab, kita kembali mengambil pendapatnya siapa? Syekh Utsaimin. Ya. Yang gampang saja sudahlah. Maknanya ada perubahan, enggak ada perbedaan enggak? Ya, silakan untuk mau diamalkan atau tidak. Maknanya tidak ada perbedaan, tidak mempengaruhi makna. Wa man lam yaj'alha 'amilah, dan yang tidak menjadikan mak tidak beramal ketika itu, dia berkata innahuma fi mawdhi'i raf'in 'ala annahuma khabarani lil mubtada'i alladhi ba'dahuma. Berarti dia pada mawdi'nya, mahalnya rafa' sebagai khabar dari mubtada' yang setelahnya. Wa hadha thani huwa zahiru kalamil musannif. Yang kedua ini adalah yang zahir, yang tampak dari kalamnya al-musannif. Fa innahu syarata fi i'malihi an yakuna al-mubtada' wal khabaru ba'da ma 'ala tartibi alladhi zukin. Karena beliau mempersyaratkan untuk mengamalkan ma, agar mubtada' dan khabarnya datang setelah ma sesuai dengan urutan yang telah diketahui. Isimnya dulu, kemudian khabarnya. Wa hadha huwal muradu bi qawlih, inilah yang dimaukan dengan ucapan beliau, wa tartibin zukin ay ulim. Wa ya'ni bihi an yakuna al-mubtada'u muqaddaman wal khabara muakhkharain. Beliau maukan adalah mubtadanya didahulukan dan khabarnya diakhirkan. Wa muqtadahu, berarti konsekuensinya annahu mata taqaddama al-khabaru la ta'mal la tu'milu atau la ta'malu ma syai'a. Berarti konsekuensinya adalah ketika khabarnya mendahului isimnya, maka ma sedikit pun tidak beramal. Ya. Sawa'un kana al-khabaru dharfan aw jaran wa majruran aw ghairu dhalik, sama saja khabarnya adalah dharf atau jar majrur atau selain itu. Faqad sarraha bi hadza fi ghairi hadzal kitab, dan beliau menegaskan pendapat ini, ya, ucapan ini yang semakna dengan ini dalam selain pada selain kitab ini. Nah, itu syarat baru tiga ya. Anehnya tuh ya, kalau berhenti hilang antuknya ya, kenapa ya? Kalau jalan asyik gitu, tapi kalau bisa berhenti hilang gitu. Silakan kasih kesempatan untuk kita hormati bagi yang itu dulu, biar dia pulih kembali semangatnya, hilang dia. Asyaratul rabi, syarat yang keempat. Ini masalahnya pagi, sejuk, kenyang, ada kipas anginnya, ada yang berkisahnya. Asyaratul rabi, syarat yang keempat. Alla yataqaddama ma'mulul khabari 'ala al-ismi wa huwa ghairu dharfin wala jarin wa majrur. Syarat yang keempat, agar ma'mul khabar tidak mendahului isimnya. Nah ini, agar ma'mul khabar tidak mendahului isimnya. Yang ini untuk yang keempat ya, hasab harfi jar ini. Agar ma'mul khabar tidak mendahului isimnya dalam keadaan ma'mul khabar tadi bukan dharf, bukan pula jar majrur. Fa in taqaddama batala 'amaluha, adapun kalau ma'mul khabarnya yang selain dhorf dan jar majrur ini mendahului isimnya, maka batala amaluha, batallah amalannya apa? Ma. Contoh, ma tu'amaka zaidun akilun. Harus dirofakkan tuh. Ada kaitannya dengan sebelumnya ya. Antum pernah bertanya kan ini kan? Ma tu'amaka zaidun akilun. Ya robnya berarti jelas ma apa? Nafiyah. Ya, muhmalah atau nafiyah saja. Tu'amaka maf'ul bih muqaddam. Zaidun mubtada, akil khabar. Fala yajuzu nasbu akil, tidak boleh menasabkan akil. Wa man ajaza baqa' al-'amali ma'a taqaddum al-khabar yujizu baqa' al-'amali ma'a taqaddum al-ma'mul bi tariq al-awla li ta'khur al-khabar. Li ta'khur al-khabar. Itu. Bagi yang membolehkan ya, baqa' al-'amali untuk menetapkan amalan ya, ma tadi ma'a taqaddum al-khabar bersama dengan mendahulukan khabar ya. Yujizu baqa al-amal, ini perhatikan ini, kalau enggak hilang jejak ini ya. Wa man ajaza baqa al-amali, tadi terkait dengan nafiyah hijaziyah ini, kalau khabarnya didahulukan beramal tidak? Ada khilaf enggak? Ada khilaf, berarti ada yang membolehkan kan? Ya. Wa man ajaza baqa al-amali ma'a taqaddum al-khabar, mereka yang membolehkan untuk tetap mengamalkan ma meskipun khabarnya mendahului isimnya, maka tentunya dia yujizu, membolehkan pula untuk menetapkan amalan ma ketika ma'mulnya didahulukan dari isimnya, apalagi ma'mulnya gitu. Kalau yang membolehkan itu khabarnya mendahului isimnya, maka lebih-lebih lagi dia membolehkan untuk mendahulukan ma'mulnya khabar dari isimnya. Ini lebih ringan urusannya. Itu kata beliau. Li ta'khiril khabar, karena khabarnya tetap diakhirkan. Wa qad yuqal, bisa juga tapi dijawab dikatakan la yalzam dzalik, ini tidak mesti demikian dong. Tidak mesti gitu. Kenapa lima fil i'mali ma taqaddumil ma'mul min al-fasli bainal harfi wa ma'mulihi wa hadha ghairu mawjudin ma taqaddumil khabar, dibantah lagi ini. Tidak lazim seperti itu gitu. Kenapa lima fi al-i'mal? Karena mengamalkan ma ma'a taqaddumil ma'mul dengan mendahulukan ma'mulnya khabar, itu nanti ada konsekuensi yaitu minal fasli, adanya pemisah bainal harfi, antara huruf ma wa ma'muli, dan ma'mulnya dipisahkan. Wa huwa ghairu mawjud, dan fasl ini yang memisahkan ma dengan ma'mulnya itu tidak didapati ma'a taqaddumil khabar, ketika khabarnya didahulukan. Ini ma'mulnya juga kok. Adapun tadi kan makmulnya makmul, berarti bukan makmulnya mak dong. Ah itu, ini sekitar itu belajar berhujjah. Yeah. Paham gak kira-kira? Heh? Fa in kana al-ma'mulu dhorfan aw jaran wa majruran lam yabtul amaluha. Adapun apabila makmulnya adalah dhorf atau jar majrur, maka amalannya ma tidak batal. Ya. Batala yabtulu. Ma indaka Zaidun muqima. Zaid tidaklah mukim, tidaklah sedang mukim di sisimu. Artinya sedang ya. Al-hal mana ya kan? Ya. Karena tidak ada apa? Qaidnya. Wa ma bi anta ma'niyan. Ya, wa ma bi anta ma'niyan. Ya. Tidaklah engkau ma'niyan bi. Ya. Tadi memberikan perhatian kepadaku atau semisal itu. Ya. Lianna dhuruf wal majrurat, karena dhuruf-dhuruf dan al majrurat yutawassa'u fiha, digunakan secara berluas-luas padanya, ma la yutawassa'u fi ghairiha, pada apa yang tidak digunakan secara berluas-luas pada selain keduanya. Ya. Wa hadha syarat mafhumun fi kalamil musannif, syarat ini difahami adalah mafhum ya. Mafhum dari kalam musannif. Litakhsisihi, karena beliau mengkhususkan jawaza taqdimil ma'mulil khabar bima idza kana al ma'mulu dhorfan aw jaran wa majrura. Ya, syarat ini yang keempat berarti ya. Alla yataqaddam ma'mulul khabar 'ala al ismi wa huwa ghairu dhorfin wala jarin wa majrur. Syarat ini difahami dari kalamnya al musannif. Kenapa? litakhsisihi, karena beliau mengkhususkan jawaza bolehnya taqdimi ma'mulil khabar, mendahulukan ma'mulil khabar fima idza kana, apabila ma'mul khabar tersebut adalah dzaraf atau jar wa majrur. Ya, ini makna dari i'mal laisa u'milat maduna in, diamalkan mas seperti amalannya laisa ketika tanpa in, dan juga ketika penafiannya tetap ada kemudian dengan urutan yang telah diketahui. Kemudian sabqa harfi jarrin wa dzarfin, ah ini baru kita terapkan ini syarat yang keempat ya. Jadi ini pembahasannya bukan yang ketiga, beda. Wa sabqa harfi jarrin aw dzarfin, mendahulukan huruf jar atau dzarf yang dia merupakan ma'mulnya khabar ya, bukan khabar ya. Beda kalau ya, makanya tadi wa tartibi zukin difahami dari situ bahwasanya Ibnu Malik berpendapat harus rafa juga ya ketika khabarnya, meskipun khabarnya apa? Dzaraf atau jar majrur. Kalau ini bahasanya beda lagi. Dzaraf dan jar majrurnya ini adalah ma'mulnya khabar. Ya. Mendahulukan huruf jar atau dzaraf ya yang keduanya merupakan ma'mulnya khabar itu diperbolehkan oleh ulama, dan termasuk beliau juga membolehkan. Contohnya ma bi anta ma'niya, bi anta ma'niya ini. Syainya. Jadi ya, difahami baik-baik ya. Tadi diluruskan kembali. Ya, bahwasanya samqa harfi jarin di sini yang dimaksud adalah huruf jar dan dzaraf yang merupakan ma'mulnya apa? Khabar pun khabar. Dari mana diketahui? Dari contohnya lihat ma bi anta ma'niyan. Di sini kan bi bukan khabarnya ma, tapi dia apa? Muta'alliqatnya ma'niyan khabar ya. Di terbaik ya, difahami. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, ma hijaziyah beramal dengan berapa syarat? Dengan 4 syarat. Ya. Dengan 4 syarat. Syarat yang pertama agar tidak diikuti oleh in zaidah. Syarat yang kedua agar penafiannya tidak terbatalkan oleh illa. Syarat yang ketiga agar khabarnya tidak mendahului isimnya, syarat mutlak khabarnya. Apakah khabarnya dzaraf, jar majrur ataupun selain keduanya. Syarat yang keempat, apa agar apa? Ma'mul khabarnya tidak mendahului isimnya dalam keadaan ma'mul khabar tersebut selain dzaraf ataupun jar majrur. Adapun kalau ma'mul khabarnya adalah salah satu dari dzaraf dan majrur, maka apa? Boleh tetap mak beramal, tetap mak bisa diamalkan. Nah itu. Kemudian asyartu al-khamis. Bisa difahami ya syarat tadi ya. Ditambahkan oleh asy-syarih dengan syarat yang kelima. Alla tatakarrara ma. Ma ini huruf, maka diungkapkan dengan yang muannats. Tatakarrar. Maka isim juga ketika dikaitkan dengan muannats. Alla tatakarrar, kembali kepada kalimah. Ya. Alla tatakarrar ma, agar maknya tidak berulang. Fa in takarrarat ya batala amaluha, apabila berulang penyebutan maknya maka amalannya batal. Contoh ma mama zaidun qaimun, mama zaidun qaim. Kalau ma zaidun qaim artinya apa? Zaid apa? Tidak sedang berdiri kan? Mama zaidun qaim, tidak zaid sedang berdiri. Berarti apa kan? Zaid tidak sedang berdiri. Zaid tidak sedang berdiri. Berarti apa? Sedang berdiri. Mama Zaidun, bukan Mama Zaidun ya. Ma bacanya jangan Mama Zaidun. Tapi ma Zaidun qaimun. Ma Zaidun qaimun. Fal aula nafiyah. Ma yang pertama adalah apa? Nafiyah. Wa tsaniyah yang kedua nafatin nafiyah, menafikan penafian yang pertama. Fabaqiya itsbata, maka tetaplah ma tadi dalam keadaan itsbat, atau tetaplah di situ itsbat, penetapan ya. Jadi ma-nya menjadi penetapan ya, karena dimasukkan oleh ma yang lain, penetapan jadinya. Fala yajuzu nasbu qa'im, maka tidak boleh menasbukan qa'im. Wajazahu ba'dhum, sebagian membolehkannya. Ini pun ada rinciannya ya, ada rinciannya. Bisa juga beramal tergantung maknya, antum niatnya apa gitu. Innamal amalu biniyat. Ya. antumnya maknya niatnya apa gitu. Yat idza ra'aita ma mutakarraratan, jika kamu mendapati melihat ma berulang penyebutannya dalam kalam. Fa tsaniyatu imma an takuna nafiyah li nafil ula, maka ma yang kedua bisa jadi dia menafikan penafian yang pertama, yaitu bisa jadi dia menafikan ma yang pertama. Wa imma an takuna nafiyah muakkidah, bisa jadi dia nafiyah juga tapi didatangkan bukan untuk menafikan yang pertama, tapi untuk mentaukid yang pertama. Muakkidah li nafil ula. Kemungkinan yang ketiga, antakuna zaidah, maknya zaidah. Fa idza kanat tsaniyatun nafiyatan li nafil ula, apabila kita anggap bahwasanya mak yang kedua adalah untuk menafikan mak yang pertama, maka saral kalamu itsbata, berubahlah kalamnya yang tadinya nafi menjadi apa? Itsbat. Karena nafian nafi itsbat, karena menafikan yang manfi itu itsbat. Wa wajib ihmalha jami'a, maka ketika itu wajib diihmal ya keduanya, diihmal semuanya ya, dua mak yang nafiyah ini diihmal. Jadi i'rabnya di ma nafiyah muhmalah, ma nafiyah muhmalah, mubtada khobar. Wa idza kanat tsaniyatu zaidatan, apabila yang keduanya diniatkan zaidah, wajib ihmaluha, wajib ihmalu al-ula aidha inda man yuhmil ma idza iqtaranat biha in az-zaidatu. Ya, ketika diniatkan yang keduanya zaidah, maka wajib mengihmal, tidak mengamalkan ma yang pertama juga menurut orang yang mengihmal ma apabila bergandengan dengan apa? In. Karena ada khilaf kan di situ kan? Siapa yang menyatakan boleh beramal? Ya'qub ibnu As-Sikit. Namanya gampang kok, ibnu Sikit, jarang itu kan. Wa in kanat ma'al ula nafiyah, adapun kalau ma yang pertamanya nafiyah, wa tsaniyah muakkidah li nafil ula, yang keduanya didatangkan untuk mentaukid ma yang pertama, maka jazalaka hina idzin al-i'malu, boleh bagimu ketika itu mengamalkan ma. Wa ala hadza warada qaulur rajiz, ya di atas inilah datang ucapannya ar-rajiz, ada jadi syair-syair ada namanya rajaz, orangnya rajiz. Ya, la yunsikal asa ta'asiyan fama ma min himamin ahadun musta'asima, ramal di sini. La yunsikal asa, janganlah kesedihan membuat kamu lupa. Ta'asiyan, ya, untuk kamu berta'asi, meneladani, ya. Fama ma min himami, sungguh tidak ada gitulah, tidak ada seorang pun yang bisa berlindung dari kematian. Himam ini kematian. Didahulukan dia ma'mulnya musta'siman. Aslinya ma ahadun musta'siman min himamin. Tidak ada seorang pun yang bisa berlindung dari kematian. Aina ma takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah. Qul innal maut alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Ya, ini jelas lah, tinggal keterangan di bawah untuk baca sendiri. Ya, kita kembali syarah asyartus sadis. Kemudian jadi penambahan syarat yang kelima itu apa? Agar maknya tidak berulang, dikasih tambahan penjelasan agar mak yang berulang itu bagaimana, selain mak yang didatangkan untuk taukid. Adapun kalau maknya untuk menafikan, ya. Kemudian satunya lagi apa? Mak untuk zaidah. Ya. Dirinci berarti yang kelima ini ya. Yang kelima ini dirinci. Tidak mutlak. Kalau maknya berulang, lantas tidak beramal. Mungkin beramal. Kalau maknya didatangkan atau apa? Mu'akidah. Ya. Kan taukin lafzi berarti kan? Qoma zaidun. Taukin lafzi. Ya. Kemudian syarat yang keenam, alla yubdala min khabariha mujabun. Nah, ini yang perlu perhatikan begini. Agar tidak diganti, tidak dibadali khabarnya dengan yang mujab. Agar khabarnya ma tidak dibadali dengan yang mujab, dengan badal yang mujab. Fa'in ubdilat batala amaluha. Kalau dibadali khobarnya ma ini dengan yang mujab, maka amalannya ma batal, tidak beramal. Ya. Kenapa? Li'anna ijab al-badali ijabun il-mubdal minhu. Nah ini alasannya. Karena mengijabkan badal, ini konsekuensinya mengijabkan mubdal minhu juga. Sedangkan ma la ta'mal fil mujab, ya kan? Ma tidak bisa beramal pada yang mujab, yang waru manfi, menurut pendapat yang sahih. Nahwu, contoh ma zaidun bi syai'in illa syai'un yu'ba'u bihi. Ma zaidun bi syai'in, zaid itu tidak ada apa-apanya. Zaid itu bukan sesuatu, tidak ada apa-apanya. Kecuali sesuatu yang la yu'ba'u bihi. Ada sih sesuatu nilainya, tapi itu kurang begitu dipandang, kurang begitu diindahkan. Qul ma ya'ba'u bikum. Pakai ba. Qul ma ya'ba'u bikum rabbi laula du'a'ukum faqad kadzabtum fasawfa yakunu lizama. Ma zaidun bi syai'in illa syai'un la yu'ba'u bih. Lihat di sini syai' bi syai'in dibadali dengan syai'un. Dalam keadaan syai'un yang kedua ini apa? Mujab. Maknanya lihat, mujab kan? Kalau yang pertamanya manfi kan? Ma zaidun bi syai'. Zaid itu bukan sesuatu. Tidak ada apa-apanya, tidak memiliki apa-apa kelebihan. Illa syai'un, kecuali sesuatu yang la yu'babi, tidak dipandang, tidak diindahkan. Berarti kan ditetapkan pada yang kedua ini, kecuali sesuatu, ada dia sesuatu, cuma sesuatu yang ada padanya la yu'babi, ya kan? Jadi pada syai' yang pertama dinafikan, yang kedua apa? Ditetapkan mujab. Berarti yang pertama manfi, yang kedua mujab. Ya. Dibadali berarti syai' yang manfi dengannya mujab, maka ketika itu wajib ma'nya tidak beramal. Ya, tidak beramal. Berarti bisyai'in mahalnya apa? Bisyai'in mahalnya apa? Hah? Mahalnya rofa, khobar. Iya. Karena tidak beramal ma'nya. Syai'unya badalnya. Yang marfu, marfu misal. Nanti akan ada beberapa sisi. Fabisyai' fi mawdi'i raf'in, maka bisyai' pada mawdi'nya rofa' khabarun anil mubtada, khabar dari mubtada alladhi huwa, yang mana mubtadanya adalah zaid. Fala yajuzu, tidak boleh an yakuna fi mawdi'i nasbin. Tidak boleh di'irab bisyai dengan mahalnya nasab, pada mahalnya nasab sebagai khabar dari ma. Alasannya apa artinya? Karena dia dibadali dengan mujab. Yeah. Dan ijab pada badal menuntut ijab pada mubdal minhu. Sedangkan ma tidak beramal dari yang mujab. Gitu. Wajazahu, ada saja yang bolehkan. Wajazahu qawmun, ada yang membolehkannya juga. Dinyatakan bisyai'in pada mahalnya apa? Nasab, ya. Meskipun dibadali dengan mujab. Wa kalamu sibawaihi rahimahullahu ta'ala fi hadhihi al-mas'ala muhtamilun lil qawlain al-madhkuraini, a'ni al-qawla bi-ishtirati an la yubdala min khabariha mujabun, wal qawla bi'adam ishtirati dhalika fa innahu qala ba'da dhikri al-mithali al-madhkuri wa huwa ma zaid al-mushayr ila akhiri istawati lughatan, ya'ni lughata al-hijazi wa lughata tamim. Dan kalamnya si bawai rahimahullah dalam masalah ini, masalah ini masalah apa? Masalah tentang mahalnya khobar ma ketika dibadali dengan yang mujab. Kalamnya beliau muhtamil, memungkinkan, dibawa kepada dua pendapat ini yang telah disebutkan. Ya. A'nil qawla bishirati alla ibdala min khabariha mujab. Yani yang pertama dibawa kepada pendapat tentang dipersyaratkannya ma untuk beramal agar tidak dibadali khabarnya dengan mujab. Bisa dibawa ke situ. Paham ini? Dibawa juga bisa ucapan beliau kepada al-qawl bi'adami syirati dhalik. Ya, ini kepada pendapat tidak mempersyaratkannya mahjaziyah untuk menasabkan khabarnya untuk dibadali dengan apa? Dengan syarat agar tidak dibadali dengan apa? Mujab. Tidak. Bisa dibawa kepada yang mempersyaratkan agar tidak dibadali dengan mujab. Bisa dibawa kepada yang tidak mempersyaratkannya. Paham ini? Ya, lihat. Ucapan beliau ketika menyebutkan ucapan ini, fa'innahu qala ba'da dhikril mithalil madhkur, sesungguhnya beliau berkata setelah menyebutkan contoh yang barusan sebutkan, yaitu ma zaidun bisyai'in ila akhiri, kata beliau istawatil lughatan. Dalam contoh ini sama lughahnya, hijaziyah dan lughahnya apa? Apa? Tamim. Yakni lughatal hijaz wa lughatat tamim. Waktunya tapi sudah mau habis nih. Biar penasaran buat nanti aja ya. Ya sudah, 3 menit lagi. Ini perlu penjelasan yang pelan-pelan biar antum paham. Nanti dilanjut panggung nanti. Hah? Biasanya kalau akhir-akhir hilang ngantuk loh. Belajar itu kalau yang ngantuk biasanya kalau awal belum. Pertengahan biasanya. Pas mau selesai ngantuk lagi. Hilang ya. Gimana? Cukup dulu ya. Silakan barangkali ada yang mau ditanyakan. Insyaallah nanti sisanya kita tunda saja untuk pertemuan berikutnya. Ya. Yaitu masih tentang pembahasan dari Ma' al-Hijaziyah, apabila khabarnya dibadali dengan mujab, apakah dia tetap ramal atau tidak. Kemudian penjelasan dari apa ucapannya si bawah, dibawa kemana ucapan beliau. Gak ada yang mau disampaikan ya. Syarat yang keempat. Ya. Oh itu, wa man ajaza baqa'al 'amali ma'a taqaddumil khabari yujizu baqa'al 'amali ma'a taqaddumil ma'muli bi tariqil aula. Jadi mereka ya, yang membolehkan untuk khabar ma', yang membolehkan ma' tetap ramal meskipun khabarnya mendahului isimnya, jelas-jelas lebih utama lagi membolehkan untuk ma'mul khabar, untuk mengamalkan ma' dalam keadaan ma'mul khabarnya didahulukan dari isimnya. Paham enggak? Panjang kayak gitu dong. Hah? Jadi mereka yang membolehkan untuk ma' tetap ramal dalam keadaan khabarnya mendahului isimnya, lebih-lebih lagi dia membolehkan untuk ma' diamalkan dalam keadaan ma'mulnya khabar didahulukan dari isimnya, dalam keadaan khabarnya tetap nongkrong di akhir. Nah itu. Bahasa nongkrong. Bisa dipahami ya? Yang lain tampik masih belum juga, ah? Apa? Wakat jukolunya, dikira ini terus gitu. Dikira ini saja. Wakat jukolul layal zamzalik, tapi kadang dikatakan tidak mesti gitu demikian, tidak mesti gitu. Itu wakat jukolul layal zamzalik. Bisa dikatakan tidak mesti gitu, seperti ini konsep yang seperti ini enggak mesti gitu. Terus sudah belum juga ya setelahnya 5 ya, semuanya berarti ya. Ya tidak mesti gitu. Kalau misalkan ucapan tadi tidak mesti. Ya ini kalau khabarnya mak bisa diamalkan ya, ketika khabarnya mendahului isimnya otomatis lebih-lebih lagi. Ya kalau makmulnya didahulukan dari isimnya lebih boleh lagi. Ini tidak mesti gitu. Ya, kelaziman seperti ini tidak mesti. Kenapa 5? Fi al-i'mali ma taqaddumil ma'muli. Ya. Karena maksudnya tidak mesti yang membolehkan untuk ma' beramal dalam keadaan khabarnya mendahului isimnya, untuk dia membolehkan pula mendahulukan ma'mulnya khabar dari isimnya, kemudian tetap mengamalkan ma'. Kenapa? Karena ada mahdzur gitu. Ada mahdzur. Ada mahdzur ketika ma'mulnya didahulukan dari isimnya. Yaitu 5 fil i'mal, karena mengamalkan ma' dalam keadaan mendahulukan ma'mulnya khobar itu ada konsekuensi yang lain yang tidak ada ketika kita mendahulukan khobar dari isimnya. Apa itu konsekuensinya, mahdurnya? Yaitu ketika kita mendahulukan ma'mulnya khobar, berarti di situ menuntut, menyebabkan, melazimi adanya pemisah yang memisahkan antara ma' dengan apa? Dengan ma'mulnya oleh pemisah yang asing. Di sini kan ma'mulnya khobar kan asing, karena dia ma'mulnya ma'mul, jauh gitu deh. Adapun kalau khabarnya didahulukan, maka tidak ada yang memisahkan mak dengan makmulnya, karena di situ khabar itu pun makmulnya apa? Makmulnya mak. Gitu. Kira-kira bisa dipahami? Ya, ditadaburi ya. Bolak-balik diulang lagi apa ya? Kok paham? Ya. Yang lain enggak ada? Cukup di sini kalau tidak ada. Wallahu taala ala wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.